Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kembali kita lanjutkan kajian kita tentang sirah dan dakwah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Terakhir kita sampai pada risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengisahkan tentang kemenangan terhadap Mekah dan masuknya beliau bersama Al-Imam Al-Amir Sa'ud bin Abdul Aziz rahimahumullah jami'an. Namun sebelum itu kita akan sedikit melanjutkan peristiwa hingga tahun 1220, yakni setelah kemenangan gemilang pada 8 Muharram 1218 Hijriah yang bertepatan dengan 30 April 1803. Tatkala segalanya telah usai, Sa'ud bin Abdul Aziz Al-Imam Al-Amir segala yang dia lakukan di Mekah selesai, menertibkan Mekah, menghancurkan kubah-kubah dan semuanya serta memberikan keamanan kepada penduduk Mekah. Maka beliau tinggalkan Mekah dengan segenap pasukannya. Wa ba'da mughadarati Sa'ud bin Abdul Aziz bi quwwatihi al-Hijaz 'ada asy-Syarif Ghalib min Jeddah ila Mekah. Ya, setelah beliau meninggalkan Mekah, hadza Syarif Ghalib kembali. Setelah dia lari ke arah Jeddah, kembali lagi dari Jeddah ke Mekah. Yang mana Mekah oleh Sa'ud sudah diserahkan kepada siapa? Syarif Abdul Mu'in bin Musa'id, saudara daripada Syarif Ghalib. Nah, ketika Syarif Ghalib ini kembali ke Mekah, ajbara al-hamiyah al-askariyah al-sa'udiyah fiha al-insihab minha. Dia mendesak ya, pasukan militer Saudiya untuk menarik pasukannya dari Mekah. Wa tasallama maqalid umuriha min akhihi Abdul Mu'in. Dan dia mengambil kembali ya, segala kekuasaan Mekah dari Abdul Mu'in. Dan terus dia melakukan segala upaya militer ya, yang pada akhirnya tawalatil hurub min jadid bainahu wa bainas Saudiyin. Kembali lagi terjadi bentrokan-bentrokan dengan pasukan Saudiyah. Kemudian di tahun yang sama terjadi sebuah musibah yang menimpa Al-Amir Abdul Aziz Muhammad bin Sa'ud yang terjadi pada tanggal 18 Rajab 1218 Hijriah bertepatan dengan 3 November 1803, yakni pada waktu itu beliau terbunuh. Peristiwanya adalah hina makan Al-Amir Abdul Aziz yusalli bin nas salat al-asr hasba adatihi, yakni ketika beliau sore itu melaksanakan, yakni mengimami salat asar sebagaimana biasanya. Beliau amir, ya, bertugas, di antara tugasnya adalah wewenang dan tugas beliau sebagai imam salat. Yusalli binnas, maka beliau mengimami jamaah salat asar. Wa bainama kana sajidan baina yaday rabbihi idh hajama alaihi zalim bi khanjar wa qatalahu. Tatkala beliau sedang posisi sujud, iya, sujud di hadapan Rabbnya Azza wa Jal, tiba-tiba ditusuk oleh seorang yang zalim dengan khanjar. Khanjar yakni belati atau pisau, dan berhasil membunuhnya. Tatkala beliau sedang sujud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau termasuk para syuhada. Wa yurwa anna alladhi qatalahu kana rafidiyan iraniyan aw kurdiyan. Dan diriwayatkan dalam beberapa sumber sejarah, pembunuhnya ini seorang rafidi Iran. Ada pula yang menyebutkan seorang Kurdi, yakni tidak sedikit dari sumber sejarah memastikan dia seorang Rafidi Syiah Iran. Walaupun Ibn Bishr sahib Unwan al-Majid menyebutkan atau memastikan dia seorang Kurdi, seorang Kurdi, dan beliau mengatakan qila innahu kana syi'iyan, ada mengatakan bahwa dia seorang Syi'i. Orang ini kutila idda min awladihi fi Karbala. Orang ini memang beberapa putranya terbunuh di peristiwa Karbala. Iya, bi aidi an-najdiyin, di tangan pasukan Najd. Kita masih ingat peristiwa Karbala? Iya, yang terjadi pada 1216 Hijriah. Rupanya dendam. Orang ini menaruh dendam. Wa kana yuqim bi Dir'iyah. Dia datang tinggal di Dir'iyah. Namun apa yang dilakukan, ya tarabbas ad-dawair. Dia mencari, mengintai kesempatan. Lihat lika yatamakkan min akhi sa'rihi, sa'rihi, dalam rangka upaya melampiaskan dendamnya. Wa kana al-Amir Abdul Aziz yuqimuhu. Amir Abdul Aziz menghormati orang ini, memuliakan orang ini. Kenapa? Li gharbatihi, karena dia sebagai seorang asing. Wa zuhur salahihi, dan menampakkan sebagai orang yang baik. Walakinnahu baqiya yantazir al-fursah, namun ternyata dia bukan seorang yang karim, namun seorang yang la'in, dihormati. Ternyata dia mengintai atau menunggu kesempatan. Mudah sanah kamilah, selama setahun dia tunggu kesempatan itu. Berarti dia kurang lebih mulai tahun 1217 tinggal di Dir'iyah. Hatta tamakkan min irwa walilihi biqatril amir Abdul Aziz, hingga akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk melepaskan dahaganya dengan membunuh Al-Amir Abdul Aziz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Naam. Dengan demikian, Al-Amir Al-Imam Abdul Aziz Muhammad bin Saud, beliau telah memegang tampuk kepemimpinan di Dir'iyah sejak tahun 1179 Hijriah, yakni begitu ayahandanya wafat, hingga pada tahun 1218 Hijriah. 1179 hingga 1218 Hijriah, yakni kurang lebih 39 tahun. Kalau Masehi, sejak 1765 hingga 1803 Masehi. Wa madha akthar ahdi hukmihi tahta israf mubashir min syekhul Islam nafsihi. Dan selama beliau berkuasa, ya, segala kebijakan itu semua langsung di bawah bimbingan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Naam. Dan insyaallah taala kita akan menyebutkan biografi beliau secara lengkap pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Maka pada tahun 1219, yakni setelah berikutnya beliau wafat bulan Rajab itu 1218, langsung digantikan oleh putranya, karena putranya berstatus sebagai waliul ahd, dan itu sudah dibaiat ya dengan langsung isyraf dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau sudah menyatakan bahwa sebagai amir Abdul Aziz dan waliul ahd Sa'ud bin Abdul Aziz, sehingga begitu beliau wafat langsung digantikan oleh putranya. Pada tahun 1219 Al-Imam Sa'ud bin Abdul Aziz memerintahkan untuk membangun sebuah markas di sekitar Wadi Fatimah dalam rangka memantau pergerakan syarif ya, dan memberikan tekanan-tekanan perekonomian. Kemudian memerintahkan Abdul Wahhab Abu Nuqtah, pimpinan Asir ya, yang kemarin bergabung menjelang peristiwa masuknya beliau ke Mekah. Siapa? Abdul Wahhab Abu Nuqtah bersama dengan Utsman Al-Mudayifi, hampir bersamaan itu. Nah, dia sekarang menjadi salah satu pimpinan militer dari arah mana? Asir. Sa'ud bin Abdul Aziz memerintahkan Abdul Wahhab Abu Nuqtah ini untuk memimpin pasukan menyerang Jeddah. Menyerbu Jeddah. Wahina alim al-Sharif ghalib biktirab Abdul Wahhab wa man ma'ahu ila hadhihi al-Baddah jama'a mastata'a jam'uhu min quwwat wa mu'iddat. Ketika Syarif menyadari pergerakan pasukan ini ya, dan semakin dekat ke Jeddah, maka Syarif segera mengumpulkan kekuatan yang dia mampu dan mempersiapkan segala kekuatan yang dia mampu. Wa kharaja min Makkah liqitalihim. Maka dia pun keluar dari Mekah untuk berperang melawan pasukan ini. Walakinnahu munya bihazimatin kabira amama al-quwat as-Saudiyah. Namun dia mengalami kekalahan besar. Fa'ada bifulul min bifulul man ma'ahu ila Makkah. Akhirnya dia kembali ya, dengan tangan hampa ke Mekah. Ini tahun 1219 Hijriah. Wa fi 'am, kemudian pada tahun berikutnya 1220, amara al-Imam Sa'ud bin Abdul Aziz adba'ahu fil Hijaz wa Asir ayatawajjahu ila Makkah al-Mukarramah li muhasarati Syarif Ghalib. Tahun 1220 Al-Imam Sa'ud bin Abdul Aziz memerintahkan para tentaranya yang ada di Hijaz dan Asir untuk mengarah ke Mekah dalam rangka mengepung kekuatan Syarif. Ya, sampailah mereka di sekitar Mekah menjelang musim haji. Menjelang musim haji dikepung. Nah, wa adraka Ghalib da'afa mawqifihi fa talaba as-sulh. Ketika Ghalib sudah menyadari kelemahan posisinya, maka dia minta adanya damai. Wa radiya bi an yakuna tabi'an lil Imam Su'ud, dan dia pun menyatakan siap tunduk kepada Imam Su'ud. Ala an yabqa amiran li Makkah, namun dia tetap sebagai amir dengan syarat dia mau tetap sebagai amir Makkah. Fa ujiba ila talabihi, maka dipenuhi permintaan dia, sehingga pada tahun 1220 kembali Makkah di bawah kekuasaan siapa? As-Saudiyah. Setelah sebelumnya berupaya untuk dilepas oleh Amir Abu Sharif Ghalib. Wa kanat al-Madinah al-Munawwarah qad a'lanat wala'aha lis'ud fis-sana dzatiha. Dan pada tahun yang bersamaan Madinah Munawwarah juga menyatakan tunduk dan setia kepada Amir Saud. Ini sehingga lengkap sempurnalah sampai tahun 1220 Hijaz, Mekah dan Madinah di bawah kekuasaan dan pengaturan dari Ad-Daulah As-Saudiyatul Ula. Baik, kita kembali kepada risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allama Abdullah bin Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah jami'an. Kata beliau, tatkala menggambarkan peristiwa masuknya beliau bersama Al-Imam atau Al-Amir Su'ud bin Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa ba'd. Fa'ana mu'ashirul muwahidin lamma mannallahu alayna walahul hamd bidukhuli Makkah al-Musharrafah nisfun nahar yawm al-sabat fi thamin syahril muharram al-haram sanah 18,200 بعد أن طلب أشراف مكة وعلماؤها وكافة العامة من أمير الغزو سعود العمان. Aku bersama para muwahidin ketika Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kami dan hanya miliknya sajalah alhamd, yaitu karunia masuk ke Mekkah Al-Musharrafah pada pertengahan siang hari Sabtu 8 Muharram tahun 1218 Hijriah. Setelah para syarif Mekkah dan ulamanya serta kafatul amah seluruh warga Mekkah meminta dari Amir, dari panglima perang Su'ud bin Abdul Aziz, meminta dari beliau al-aman, jaminan keamanan. Waqad kanu talaqabu ma'a umara al-hajij wa amir Makkah ala qitalihi aw al-iqama fil haram liyasudduhu 'anil bait. Yang sebelumnya para penduduk Mekah bersama para ulama, yang mereka ulama usu, telah sepakat ya dengan para amir haji dan Amir Mekah untuk memerangi Su'ud, Amir Su'ud, atau bertahan di haram dalam rangka menghalangi mereka dari Al-Bait, dari Ka'bah. Falamma zahabat ajnadu al-muwahidin alqallahu ar-ru'ba fi qulubihim. Ketika para tentara muwahidin benar-benar bergerak ke arah Mekah, maka Allah berikan, Allah timpakan ke dalam hati-hati mereka ar-ru'ub, rasa gentar. Naam. Fatafarraqu shajar madar kullu wahid. Yu'id al-iyad ghanimatan wa badal al-amir hina idzin al-aman liman bil haram asy-syarif. Maka mereka pun tercerai-berai. Iya. Tercerai-berai dan bagal al-amir hina idzin al-aman. Al-Amir Su'ud ketika itu memberikan rasa aman liman bil haram asy-syarif, bagi siapa saja yang berada saat itu di al-haram asy-syarif. Wa dakhalna, maka kami pun masuk, wa syi'aruna at-talbiyah. Yani masuk sebagai mu'tamirun. Iya, sebagai al-mu'tamirun. Syi'aruna talbiya aminin muhalliqin ru'usana wa muqassirin ghaira khaifin min ahadin minal makhluqin. Iya, kami bertalbiyah dengan rasa aman. dengan kami mencukur rambut kepala kami atau memendekkannya tanpa ada takut dari seorang pun dari kalangan makhluk. Bal min maliki yaumiddin, namun kami hanya takut kepada maliki yaumiddin ar-rabbu azza wa jal. Wa min hin dakhal al-junud al-haram wa hum ala kasratihim madbutun muta'addibun lam ya'budu bihi syajaran. Dan sejak awal masuknya para tentara muwahhidin ya ke tanah haram, padahal jumlah mereka yang sangat banyak, namun mereka teratur ya, masuk dengan tertib, muta'addibun dengan penuh adab, tidak memotong satu pohon pun, walam yunaffiru saydan, dan tidak membuat lari ya, hewan-hewan buruan, walam yuriqu daman, dan tidak menumpahkan darah sama sekali, illa dam al-hadiya, kecuali dam al-hadi ya, kurban, aw ma ahallallah min bahimatil an'am, atau apa yang Allah halalkan dari hewan-hewan ternak, alal wajhul masyru', dalam bentuk yang atau cara yang masyru'. Walamma tammat umratuna jama'na an-nas dahwat al-ahad wa arad al-amir rahimahullah ala al-ulama ma natlubu minan nas wa nuqatiluhum alayhi. Ketika kami usai melaksanakan umrah, kami kumpulkan umat manusia pada waktu duha hari Ahad. Kemudian Amir, yakni Su'ud bin Abdul Aziz rahimahullah, menyampaikan kepada para ulama apa yang kami minta dari umat, dan kami berperang karenanya. Dijelaskan oleh Amir, kenapa? Apa yang kami tuntut ini? Iya, apa yang kami inginkan dan apa yang karenanya kami berperang? Wa huwa ikhlasut tauhid billahi ta'ala. Allahu Akbar. Yaitu apa? Ikhlasut tauhid lillahi ta'ala. Wa'arrafahum annahu lam yakun bainana wa bainahum khilaf lahu waqa illa fi amrain. Dan beliau terangkan bahwa tidak ada antara kami dengan mereka, dengan kalian ini, khilaf yang terjadi kecuali dalam dua hal. Ahaduhuma ikhlasut tauhid billahi ta'ala. Yang pertama, ikhlasut tauhid billahi ta'ala. Wa ma'rifatu anwa'il ibadah. Wa anna du'a min jumlatiha. Masalah ikhlasut tauhid billahi ta'ala dan mengenal macam-macam ibadah. Dan doa termasuk di antara macam-macam ibadah itu. Wa tahqiq ma'na syirki alladhi qatala an-nas 'alaihi nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menegaskan makna syirik yang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi umat manusia karena kesyirikan ini, kesyirikan dengan makna yang tepat benar. Wa samarra du'auhu burhatan min az-zaman ba'da an-nubuwwah ila zalika at-tauhid. Dan demikianlah dakwah beliau terus berlangsung ya, selama masa nubuwah kepada tauhid itu, yaitu ikhlasut tauhid, tauhidul ibadah billahi azza wa jal, wa tarkul isyraq, dan meninggalkan kesyirikan. Qabla an tufrad alaihi arkanul islam al-arba'ah. Penjelasan tentang tauhid dan meninggalkan syirik ini merupakan dakwah yang utama sebelum diwajibkannya kepada mereka rukun Islam yang empat berikutnya: salat, zakat, saum, haji. Sebelum itu semua, dakwahnya adalah dakwah tauhid wa tarkul isyraq. Ini yang pertama. Wa tsani, yang kedua, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Khilaf yang kedua antara kami dengan kalian adalah perkara amar ma'ruf nahi munkar. Alladzi lam yabqa indahum illa ismuhu wan maha atharuhu wa rasmuhu. Yang sekarang amal ma'ruf nahi mungkar itu tidak tersisa kecuali namanya saja. Iya, nama saja yang ada di kalian. Sementara pelaksanaannya sudah tidak ada. In maha atharuhu, terhapus sudah atharnya, pengaruhnya. Wa rasmuhu. Ini dua perkara tersebut yang terjadi khilaf antara kami dengan kalian. Fawafaquna 'ala istihsani ma nahnu 'alaihi jumlatan wa tafsila. Maka setelah diterangkan oleh Al-Amir Su'ud, iya, masalah ini mereka pun wafaquna, setuju, sepakat dengan kami tentang baiknya apa yang kami dakwahkan tadi, jumlatan wa tafsilan, secara global dan secara rinci. Wa bayyal amir ala alkitab was sunnah wa qabila minhum wa afa anhum kafatan, dan mereka membaiat amir di atas alkitab was sunnah. Wa qabila minhum, dan amir menerima dari mereka. Wa afa anhum, dan memaafkan mereka semuanya. Falam yahsul ala ahadin minhum adna masyakkah walam yazal yarfaq bihim ghalat al-rifq la siyama al-ulama. Dan tidak ada pada seorang pun dari mereka adna masyakkah, sedikit pun masyakkah, dan beliau terus yarfaq, bersikap lembut terhadap mereka, ghalat al-rifq, dengan puncak kelembutan. Iya, dengan sangat lembut. La siyama al-ulama, terlebih terhadap para ulamanya. Wa nuqarrir lahum hala istima'ihim wa hala infiradihim ladaina adillah ma nahnu alaihi. Dan kami terus tegaskan kepada mereka, baik ketika mereka berkumpul atau ketika mereka sendiri-sendiri, tentang dalil-dalil tentang terkait dengan apa yang kami dakwahkan. Terus kami tegaskan, kami sampaikan kepada mereka. Wa natlub minhum al-munasahah wal-mudzakarah wa 'arafnahum bi an sarha lahum al-amir hala istima'ihim bana qulubina bi anna qadilun ma waddahu burhanahu min kitab aw sunnah aw athar al-salaf as-salih kal khulafa ar-rasyidin al-ma'murin bittiba'ihim biqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di. Dan kami terus minta dari mereka adanya munasahah wa mudzakarah, dan kami sampaikan kepada mereka bahwa al-amir telah menyatakan dengan tegas, sarraha, ya, menyatakan dengan terang-terangan ketika mereka berkumpul, bahwa kami senantiasa menerima segala yang wadahu burhanahu, ya, telah jelas, telah mereka telah dijelaskan bukti-buktinya, min kitab au sunnah, dari alkitab maupun as-sunnah atau athar anis salafis salih. Ya, kami akan siap menerima munasahah dari para ulama. Ya, ma wadahu burhanahu, selama mereka para ulama itu menjelaskan burhannya, buktinya, dalil-dalilnya, min kitab au sunnah au athar anis salafis salih, atau athar dari salafis salih, seperti siapa, al khulafa ar-rasyidin, ya, yang kita semua diperintah untuk mengikuti mereka. Dalam sabda Nabi, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di au anil a'immatil arba'ah al-mujtahidin, atau dari para imam yang empat, para imam mujtahidin. Iya, menunjukkan bahwa dakwah syekh menghargai dan menghormati al-a'immatil arba'ah. Wa man tulaqqa al-ilmu anhum ila akhir al-qurn ats-tsalits, dan para ulama yang diambil ilmu mereka hingga akhir kurun yang ketiga. لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وعرفناهم أن دائرون مع الحق أينما دار وتابعون للدليل الجلي الواضح ولا نبالي حينئذ بمخالفة ما سلف عليه من قبلنا. Dan kami sampaikan pula kepada mereka, para ulama Makkah, bahwa kami senantiasa berjalan bersama al-haq. Da'irun, berputar bersama al-haq. Aina madar, kemana al-haq itu berada? Kemana al-haq itu berputar? Watabi'un lid-dalil, dan kami senantiasa mengikuti dalil al-jali al-wadih, yang jelas dan terang. Dan ketika itu, ketika kami sudah mengikuti dalil, ketika itu kami tidak akan peduli dengan siapapun yang menyelisihi, meskipun itu orang-orang sebelum kami. Falam yamkimu alaina amran falhayna alaihim fi mas'alati talabil hajat minal amwat an baki ladaihim syubha. Ya. Dan terus kami juga menyampaikan, mengulang-ulang masalah talabil hajat minal amwat. Masalah ini, yakni masalah minta kebutuhan doa kepada orang yang sudah mati, karena masih tersisa pada mereka adanya syubhat-syubhat. Fadzakara ba'duhum syubhatan aw syubhatain. Maka ada di antara mereka yang menyebutkan satu syubhat atau dua syubhat. Faradadnaha bidalail al-qati'ah min al-kitab wa sunnah hatta az'amu wa lam yabqa 'inda ahadin minhum syak wa la irtiyab fima qatalna an-nas alaihi annahu al-haq al-jali alladhi la hudar alaih. Maka ketika mereka menyebutkan syubhat atau dua syubhat, satu syubhat atau dua syubhat, kami bantah. Iya, dengan dalil-dalil yang qati'ah, yang pasti, minal kitab wa sunnah, hingga mereka mau aza'anu, mau menerima dan tunduk. Walam yabqa inda hadin minhum syak, sehingga tidak lagi tersisa pada seorang pun di antara mereka keraguan, wala irtiyab. Iya, keraguan, tidak pula sanksi, ya, tentang apa yang kami menerangi manusia di atasnya, bahwa itu adalah hak yang jelas yang tidak ada hudar padanya. وَحَلَفُ لَنَا الْأَيْمَانَ الْمُغَلَّظَةَ, bahkan mereka bersumpah kepada kami, iya, dengan sumpah yang mughallazah, yang besar. مِنْ دُونَ الْإِسْتِحْلَافِ لَهُمْ, padahal mereka tidak diminta sumpah, kami tidak minta dari mereka sumpah, namun mereka sumpah dengan sumpah mughallazah. عَلَى إِنْشِرَاحِ صُدُورِهِمْ, bahwa dada mereka lapang. وَجَزْمِ دَمَائِرِهِمْ, dan hati mereka yakin. Annahum lam yabqa ladaihim syak, bahwa tidak tersisa pada mereka keraguan. Anna man qala ya Rasulullah aw ya Ibn Abbas aw ya Abdul Qadir aw ghairihim minal makhluqin taliban bidzalika daf'u syarr aw jalbi khair min kulli ma la yaqdir alaihi illa Allah ta'ala min shifa'il marid wan nasr 'ala al adu wal hifdh minal makruh wa nahwi dzalik annahu musyrik syirkan akbar. Mereka sendiri yakin sudah dengan berbagai penjelasan, upaya, penyebutan adillah. Iya, mereka yakin tidak tersisa sedikitpun keraguan bahwa barang siapa yang berdoa menyeru ya Rasulullah atau memanggil ya Ibn Abbas atau ya Abdul Qadir atau yang lainnya dari para makhluk yang lain, iya, dengan itu mereka hendak berdoa meminta untuk dihilangkannya kejelekan atau meminta diberikan kebaikan dalam segala yang makhluk tidak mampu melakukannya kecuali Allah, diantaranya mengobati orang sakit atau pertolongan dari musuh atau penjagaan dari kejelekan. Ini semua perkara-perkara yang makhluk tidak mampu, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Barang siapa yang memanggil makhluk, berdoa kepada makhluk, meminta tolong hal-hal seperti ini, annahu musyrik syirkan akbar. dia seorang yang musyrik, syirik akbar. Ini mereka yakin sudah. Mereka lapang menerima dada mereka, gak ada keraguan sedikit pun. Bersumpah dengan sumpah yang mughalladhah. Yahdar damahu wa yubih malahu. Yang orang yang syirik akbar ini boleh ditumpahkan darahnya dan halal hartanya. Wa in kana ya'taqid anna al-fa'il al-mu'athir fi tasriful qaum huwa Allah ta'ala wahdahu. Meskipun dia yakin bahwa yang mengatur alam ini, yang punya pengaruh ke alam ini adalah Allah satu-satunya. Lakinnahu qasada al-makhluqin bidu'a. Namun dia menaksudkan makhluk dalam doanya, menunjukkan doanya kepada makhluk. Iya. Mustashfi'an bihim, dalam rangka meminta syafaat dari makhluk. Wa mutaqarriban bihim, dan bertaqarrub kepada makhluk. Lituqda hajatuhu minallahi bisirrihim, supaya hajat mereka dikabulkan oleh Allah. Nah, yakni ya ikhwan, dakwah. Iya, yang menunjukkan adanya apa? Upaya dakwah dan menyampaikan tauhid kepada an-nas, yang mana tauhid ini sudah hampir-hampir terkubur. Sebaliknya yang tersebar adalah syirkul akbar, dan dijelaskan dan mereka menerima, memahami. Unas di Mekah memahami, terkhusus ulamanya bersumpah bahwasanya mereka paham dan mau menerima ini. Insyaraha sadruhu. Naam, ala zalik. Baik. Dan disebutkan nama-nama ulama yang telah menerima hal itu. Disebutkan contoh-contohnya, dan surat ini masih panjang. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.